Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dalam kondisi di atas fitrah sesuai dengan millah Ibrahim dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita mengucapkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan bercerita sedikit tentang bagaimana caranya agar kita bisa semakin maksimal dalam belajar, meskipun judulnya menggunakan kalimat yang negatif, gagal dalam belajar. Agar wallahu a'lam, mungkin biar lebih menarik perhatian bagi para jamaah, mengingat terutama di akhir-akhir ini ketika manusia semakin mudah menggunakan media sosial untuk komen dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana kesadaran mereka ketika terjadi khilaf di antara para asatidah. Hadirin yang kami hormati, pertama saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat, terutama Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Isnan, dan saya diberi kehormatan untuk duduk di kursi kehormatan beliau. Ini baru pertama kalinya saya menyampaikan kajian di rumah Qatari. Dalam proses insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita semua. Dan tadi beliau sampaikan luruskan niat dalam belajar, karena biasanya belajar di tempat seperti ini ada sebagian yang tujuan besarnya adalah yang penting kumpul ya. Bisa kumpul sama kawan-kawan, masalah ada ilmu dan tidak ada ilmu, itu tujuan yang kedua. Tapi kalau bisa kita jadikan belajar itu tujuan yang pertama, kumpul tujuan yang kedua. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya kita awali cerita yang Allah sebutkan di surat At-Taubah. Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang munafik, bagaimana sikap mereka ketika turun kebenaran wahyu berupa ayat yang baru yang disampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Surat Munafik atau surat At-Taubah, ini salah satu di antara sebutannya adalah surat Al-Fadhihah, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya oleh Atha tentang surat At-Taubah, beliau mengatakan innama hiya suratul fadhihah, pakai dot ya, suratul fadhihah. Kenapa disebut surat Al-Fadhihah? Al-Fadhihah bimakna mempermalukan, karena surat ini berisi penjelasan tentang semua yang disembunyikan oleh orang-orang munafik, tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, serta sikap mereka yang mereka rahasiakan, kemudian dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan di surat At-Taubah. Karena itulah ketika turun surat At-Taubah mereka itu semakin malu. Banyak di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum man yaqul wa minhum man yaqul wa minhum wa minhum wa minhum faddahahumullah. Di sana Allah sering mengatakan di antara orang munafik ada yang seperti ini, di antara orang munafik ada yang seperti ini, di antara orang munafik ada yang seperti ini. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang pernah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguasai zakat, sehingga ada kewajiban untuk bayar zakat di tengah kaum muslimin. Itu kata sebagian orang munafik, karena orang munafik ini atau karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menguasai harta orang lain. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqah. Di antara mereka ada yang menuduh kamu wahai Muhammad telah menguasai zakat, merampas harta zakat. Padahal Allah Subhanahu wa taala haramkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahlul bait untuk apa? Menerima zakat. Makanya ada penjelasan tentang 8 asnaf siapa saja yang berhak menerima zakat. Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat berapa, Pak? 60. Ayat 60, karena sebagai bantahan dari orang-orang munafik, dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang munafik yang mereka mengatakan zakat telah dirampas oleh Nabi, dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surat At-Taubah ayat 124 dan 125 Allah menceritakan salah satu di antara pernyataan buruk orang munafik yang itu tidak diketahui oleh kaum muslimin, namun kemudian dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika turun satu surat yang baru, wa idza ma unzilat surah, ketika turun satu surat yang baru, faminhum man yaqul, di antara mereka di sini siapa? Al-munafikun, di antara mereka orang-orang munafik, man yaqulu, ada yang mengatakan. Dan nanti kalau Bapak Ibu perhatikan surat At-Taubah, silakan dibaca dari awal sampai akhir, banyak sekali kalimat wa minhum man. Itu pasti bercerita tentang orang-orang munafik. Wa minhum man yaqul, wa minhum man qal, wa minhum fa'ala dha. Itu bercerita tentang orang-orang munafik. Allah membongkar kedok mereka, rahasia mereka yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Fa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana? Siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan adanya ayat ini? Dan ini mereka ucapkan sambil meledek ayat Al-Quran, menghina ayat Al-Quran. Coba, ini baru saja ada pengajian, ada enggak yang imannya naik? Dia sampaikan seperti itu dengan maksud apa? Menghina. Ada enggak di antara kalian yang imannya semakin bertambah? Faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Dia sampaikan seperti ini, bertanya antar sesama orang munafik untuk menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini tidak diketahui oleh kaum muslimin, tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena ini mereka sampaikan di tengah komunitas mereka. Dan yang namanya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, demikian pula para sahabat. Kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mengetahuinya. Namun kemudian itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dibaca oleh seluruh kaum muslimin sampai pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala kehendaki Al-Qur'an itu dicabut di muka bumi. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, surat ini disebut oleh Ibnu Abbas sebagai surat Al-Fatihah karena isinya mempermalukan orang-orang munafik sampai akhir zaman. Cuman kalau misalnya ada orang munafik di zaman sekarang, apakah mereka ikut merasa malu? Jawabannya orang munafiknya nggak paham. Jadinya meskipun sudah ada surat Taubah seperti ini, bisa jadi ejekan mereka sama seperti orang munafik di masa silam, tapi mereka sama sekali tidak merasa. Dan hadirin yang kami hormati, di sinilah ada sebagian ulama yang menyimpulkan pentingnya media. Al-Quran di masa silam begitu turun, itu informasi yang menyebar ke seluruh penjuru kaum muslimin dan berikut juga orang-orang kafir. Sehingga keterangan Al-Quran itu informasinya juga sampai kepada telinga orang kafir. Maka terkadang mereka malu, terkadang mereka jengkel, terkadang mereka sedih, terkadang mereka marah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya Abu Jahal. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang syajaratuz zaqum, tentang pohon zakum yang ada di neraka, apa kata Abu Jahal? Dia mengambil kurma dan kacang, kemudian dia mengatakan, hadza naskumunahu, ini dua benda yang akan kita kunyah. Zakuma yaskumu itu maksudnya adalah mencampurkan kurma dengan kacang kemudian dikunyah. Jadi karena dia mendengar firman Allah tentang ancaman adanya syajaratul zakum dan itu diarahkan kepada mereka. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, informasi itu juga sampai kepada orang kafir. Dan itu mempengaruhi suasana kehidupan ketika itu. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan media lebih banyak dikuasai oleh orang kafir dan Yahudi. Kaum muslimin berbicara enggak ada yang dengar. Ketika ada seorang ustaz misalnya nulis artikel diposting di Facebook, paling yang dengar komunitasnya saja, yang ramai di dalam. Yang luar biasa saja. Tapi kalau dulu begitu turun ayat Al-Qur'an, yang ramai luar dalam. Muslim punya pengaruh, mendapatkan pengaruhnya, kafir juga turut mendapatkan pengaruhnya. Karena ketika itu kaum muslimin dominan dalam menguasai media. Sehingga mereka ketika menyampaikan sesuatu itu sampai didengar oleh seluruh orang kafir. Termasuk diantaranya ayat yang diturunkan oleh Allah didengar oleh orang-orang munafik dan diperhatikan oleh orang munafik. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, ada diantara mereka yang mengatakan, ayyukum zadatuhu hadhihi imana, siapa diantara kalian yang imannya bertambah. Dia sampaikan seperti itu dengan tujuan menghina. Lalu Allah katakan, fa'ammal ladhina amanu fazadathum imanan wahum yastabshirun. Untuk orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman, mereka semakin bertambah imannya, wahum yastabshirun, dan mereka semakin senang dengan turunnya ayat yang baru. Wa ammal ladhina fi qulubihim marad. Kemudian di ayat 125 Allah mengatakan, adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka semakin bertambah kotoran dalam hatinya, ila rijsihim, meskipun sudah ada kotoran dalam hatinya sebelumnya. Kotoran mereka semakin bertambah di samping sudah ada kotoran sebelumnya. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Ayat ini menggambarkan bahasanya ketika turun ayat Al-Qur'an di masa silam itu ada dua sikap manusia. Yang pertama sikapnya orang-orang yang beriman. Ketika turun ayat Al-Qur'an, mereka itu semakin bertambah imannya, semakin yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin yakin dengan Al-Qur'an. Dan tidak hanya itu, mereka juga semakin senang, semakin bahagia dengan turunnya ayat yang baru. Karena mereka merasa apa? Mendapatkan bimbingan yang baru. Sehingga orang-orang muslim di masa silam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menanti-nantikan kapan turun ayat yang baru, kapan turun penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sangat bahagia ketika turun ayat yang baru yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah, sampai ketika mereka merasa sangat jengkel disebabkan karena mereka datang waktu sholat tapi tidak punya air, ketika peristiwa mencari apa? Kalungnya Aisyah. Ketika peristiwa kalungnya Aisyah hilang, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hentikan seluruh pasukan dan beliau perintahkan kepada para sahabat, semua cari kalungnya Aisyah. Perjalanan ini kalau dilanjutkan, nanti tiba di tujuan ada air. Tapi karena pasukan dihentikan, mereka harus berusaha terlebih dahulu mencari kalungnya Aisyah. Sampai akhirnya masuk waktu sholat, ternyata mereka tidak punya air. Masuk waktu sholat dan mereka tidak punya air. Akhirnya ada sebagian di antara mereka yang jengkel. Cuman ngurusi kalung kok sampai mengorbankan banyak orang sehingga tidak bisa sholat. Abu Bakar As-Siddiq marah, Aisyahnya diapakan? Dicubit. Karena beliau tahu, wah ini kawan-kawannya, tetangga-tetangganya semuanya pada jengkel gara-gara wong siji. Nah, gitu ya. Ya, meskipun ini menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak tahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga tidak perintahkan, wahai jin, carilah kalung Aisyah. Karena beliau manusia biasa. Makanya kalau ada orang yang mengaku bisa menemukan barang gaib, berarti dia bukan nabi. Bukan nabi itu bahasa kasarnya dukun, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan seluruh pasukan nyari kalungnya Aisyah sampai datang waktu sholat dan mereka tidak punya air. Karena perjalanan ditunda. Seharusnya kalau itu dilanjutkan, tiba di tujuan bisa melaksanakan sholat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyunya yang menjelaskan tentang apa? Tayamum. Begitu turun ayat tayamum, gembiranya mereka luar biasa. yang awalnya mereka benci Abu Bakar, kemudian berbalik mereka sangat memuji keluarganya Abu Bakar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Ma hadza illa min barakati ali Abi Bakr radhiyallahu anhu." Ini semua berkat keberkahan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba, kalau enggak ada peristiwa kayak gini, mungkin bayangan mereka kan tidak ada tayamum. Ada peristiwa seperti ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab adanya ayat tayamum. Dan itu kemudahan bagi mereka. Sehingga mereka sangat merasa senang, merasa bahagia ketika turun ayat yang baru, turun ilmu yang baru yang sampai kepada mereka. Dan mereka selalu menantikan. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang tahapan larangan khamr. Yang pertama apa? Yang pertama larangan khamr kan bertahap ya. Yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertimbangan khamr itu ada baik buruknya. Namun buruknya lebih dominan. Tahapan berikutnya Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk minum khamr ketika mendekati waktu salat, biar ketika salat enggak mabuk. Tahapan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala larang seluruhnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika turun ayat khamr yang pertama yang menyebutkan tentang pertimbangan baik dan buruknya, beliau itu sudah punya insting. Ini nampaknya khamr akan diharamkan. Maka beliau mengatakan, "Tambahkan ya Allah, tambahkan penjelasannya." Beliau berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan penjelasan sekaligus tentang khamr. Karena Umar itu termasuk salah satu di antara orang yang mulham. Gelarnya Umar kan mulham. Jadi beliau sudah punya insting. Ini nampaknya beliau, dalam diri beliau ada ilham, nampaknya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjelasan tentang khamr dan khamr itu akan dilarang. Itu dari turunnya ayat pertama tentang khamr, bahasanya khamr itu dikasih pertimbangan oleh Allah, di situ ada baik ada buruknya, namun buruknya lebih dominan. Umar meminta, "Allahumma bayyin lana bayanan syafian." Ya Allah, jelaskan kami tentang khamr penjelasan yang seluruhnya. Itu permohonan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian turun ayat berikutnya dan beliau terus mengatakan, "Allahumma bayyin lana bayanan syafian." Ya Allah, jelaskan kami tentang khamr dengan penjelasan keseluruhan. Sampai akhirnya turun ayat yang ketiga, beliau mengatakan, "Intahaina rabbana." Kami berhenti ya Allah, tidak akan lagi untuk menyentuh khamr. Sehingga para sahabat selalu berharap datang ayat yang baru, datang penjelasan yang baru tentang hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum mereka ketahui. Mereka semakin bahagia, mereka semakin senang, semakin bangga ketika mendapatkan ayat yang baru. Nah, kaitannya dengan zaman kita, tidak mungkin akan ada wahyu yang baru. Karena wahyu telah berhenti sejak kapan? Wahyu berhenti sejak kapan? Sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabannya lambat ya. Wahyu berhenti sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat ini tetap berlaku dari sisi melihat sikap manusia ketika mereka mendapatkan tausiah atau mendapatkan ilmu baru yang belum mereka ketahui. Ada sebagian di antara orang ketika dia mengikuti pengajian atau mengikuti ceramah, kemudian dia mendapatkan satu penjelasan yang baru, satu ilmu yang baru, dia merasa sangat senang. "Terima kasih Pak Ustaz, ternyata selama ini saya salah, selama ini saya keliru, baru kali ini saya tahu. Terima kasih, ternyata apa yang saya lakukan selama ini gak benar," dan seterusnya. Dan dia siap untuk berubah. Meskipun bisa jadi kadang ada bagian yang perlu dipertahankan. Nah, kalau saya harus 100% berubah, mungkin belum bertahan dia. Tapi di awal begitu dia menerimanya, dia kedepankan sikap kabul. "Saya menerima hal ini dan saya merasa bangga, saya merasa senang dengan adanya ilmu yang baru." Nah, ketika semangat semacam ini ada pada diri Bapak Ibu semuanya, pada saat kita mendapatkan penjelasan dari seorang ustaz atau seorang dai tentang hukum tertentu yang sebelumnya kita tidak tahu, kemudian kita tahu, dan meskipun itu bertentangan dengan kepentingan pribadi kita, terus kita merasa senang, merasa berterima kasih, semoga ini salah satu di antara tanda iman kita sedang naik. Karena Allah katakan, Fa'ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika turun ayat yang baru, kalau konteks kita berarti orang-orang yang beriman ketika mendapatkan ilmu yang baru tentang masalah agama, fazadatuhum imana, maka imannya bertambah. Iman bertambah itu dengan semakin sempurnanya pengetahuan dia terhadap agama Allah. Dan yang kedua, dia ada sikap qabul wal id'an, menerima dan tunduk kepada ilmu yang baru ini, kepada aturan yang baru dia dapatkan ini. Kemudian iman yang ketiga adalah dia merasa senang ketika dia mendapatkan satu penjelasan yang selama ini tidak dia ketahui. Kalau semangat semacam ini ada dalam diri kita, semoga ini salah satu bagian dari tanda Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iman kita semakin bertambah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, sikap qabul dan iz'an ini prinsip yang penting. Karena ada sebagian orang ketika dia mendapatkan tausiah atau ceramah yang di situ berisi satu penjelasan bertentangan dengan kepentingan pribadinya, apalagi kalau sudah urusan pendapatan ya, karena orang itu siap beda pendapat jika mempengaruhi pendapatan. Apalagi kalau sudah urusan pendapatan, wah, mungkin di tahap yang pertama dia akan ngeyel, nah, Pak Ustaz nanti kalau kayak gini gimana, kayak gini. Sehingga id'an dia, semangat taslim, pasrah dia kurang ditonjolkan. Dia tolak terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan kepentingan pribadinya. Dan banyak orang seperti itu, gak sanggup untuk menerimanya karena alasan kepentingan pribadi. Karena alasan nanti kedepannya bagaimana dengan keluarga saya, kedepannya bagaimana dengan mata pencaharian saya, dan seterusnya. Sehingga orang yang beriman berbeda. Orang mukmin yang sejati, ketika dia mendapatkan satu ilmu yang baru, maka yang dia kedepankan adalah taslim terlebih dahulu. Kita pasrah, kita terima. Selanjutnya kedepannya gimana? Dipikir nanti. Yang penting hukum ini diterima dulu. Jangan ditolak di awal, kemudian kita mencari yang lain. Nah ini yang berbahaya. Karena di akhir ayat ini ada penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih menakutkan, yaitu di ayat 125 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, yang dimaksud penyakit di sini adalah bibit-bibit kemunafikan dalam dirinya, ada sikap yang kurang pasrah terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya, berarti imannya tidak sempurna. Karena gambaran bagi mereka yang imannya tidak sempurna, imannya ada banyak yang terluka, itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka turunnya ayat ini justru semakin menambah kotoran dalam hatinya, ila rijsihim, di samping dalam hatinya sudah ada kotoran sebelumnya. Kok bisa Pak, ayat Al-Quran kan isinya hudan, wanur, petunjuk dan cahaya, kok membuat hati mereka semakin kotor? Bukan karena ayat Al-Qur'annya, namun karena mereka tidak mau menerima ayat itu, sehingga mereka hatinya semakin kotor. Karena terkadang ketika kebenaran itu datang, ada manusia yang mendapatkan manfaat dan ada manusia yang mendapatkan madharat. Sebagaimana posisi Al-Qur'an itu di dua tempat ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di mana? Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela kamu, atau sebaliknya, Al-Qur'an menjadi sebab kamu semakin terjerumus ke dalam neraka. Hujjatun 'alaika. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini sebagai dalil, sebagai apa? Alasan untuk kemudian menghukum manusia. Bukankah telah datang kepadamu peringatan, tapi kenapa kamu tidak mau mengikutinya? Sehingga Al-Quran jadi apa? Hujjatun alaih, bukan hujjatun lahu. Kalau hujjatun lahu berarti Al-Quran jadi pembela, kalau hujjatun alaih berarti Al-Quran menjadi pendakwa, semakin membuat dia dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika itu pula, di saat yang sama, pada saat turun kebenaran kepada manusia atau dia mendapatkan kebenaran, di situ ada dua sikap manusia. Mereka yang menerima sehingga kebenaran ini, dalil ini menjadi pembela baginya. Atau yang kedua, mereka menolaknya sehingga kebenaran ini membuat dia semakin terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin yang kami hormati, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, di antara doa beliau, yang doa ini ada sebagian orang tanya kepada saya, kok rasanya kok aneh gitu ya. Allah Subhanahu wa taala bercerita di antara doanya Ibrahim adalah wala taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai sumber fitnah bagi orang-orang kafir. Jangan jadikan kami sebagai sumber fitnah bagi orang-orang kafir. Ini maksudnya gimana? Ibrahim minta kepada Allah agar jangan sampai beliau menjadi sumber fitnah bagi orang kafir. Bukankah Ibrahim itu manusia yang mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan tauhid? Berarti beliau sumber berkah, menyampaikan keberkahan bagi masyarakat. Tapi beliau berdoa kepada Allah, jangan sampai saya menjadi sumber fitnah bagi orang kafir. Maknanya hadirin makan Allah, beliau mohon kepada Allah, jangan sampai dakwah beliau itu menjadi sebab orang kafir itu semakin kafir, sehingga mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan bahasa lain, jangan sampai ya Allah dakwahku, kehadiranku membuat mereka semakin terjerumus ke dalam neraka. Tapi buatlah sebaliknya, buat dakwahku, ajaranku diterima oleh mereka sehingga mereka terselamatkan dari neraka. Karena terkadang kehadiran kita di tengah masyarakat bisa menjadi sumber kebaikan bagi mereka, sebaliknya bisa menjadi sumber fitnah bagi mereka. Ada seorang dai misalnya, dia tinggal di sebuah kampung, dia sudah berusaha memperbaiki akhlaknya, perilakunya di tengah masyarakat, muamalahnya dengan mereka juga ditata dengan baik. Kemudian mereka mendakwahkan kebaikan, tapi karena masyarakatnya terfitnah, akhirnya dakwahnya ditolak, dia didolimi dan seterusnya. Sehingga posisi beliau sebagai apa? Fitnah bagi masyarakatnya, ujian bagi masyarakatnya, membuat mereka semakin jauh dari kebenaran. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, dengan banyaknya artikel yang ada di internet, banyaknya ceramah yang ada di internet, bisa jadi semua ini ada yang menjadi sumber kebaikan bagi kita, dan sebaliknya ada yang menjadi sumber fitnah bagi kita. Tergantung bagaimana cara kita bersikap. Karena Allah jadikan antara satu hamba dengan hamba yang lain itu sumber fitnah. Allah berfirman di surat Al-Furqan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Aku jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain. Sejauh mana kalian bisa bersabar? Artinya bersikap yang benar. Terkadang ada ceramah Ustadz A, mungkin dia gak setuju, tapi dia gak ngerti ilmunya, bagaimana cara membantahnya. Akhirnya cuma posting di FB, nyinyir dikit. Nah, gitu ya. Nyinyirnya banyak atau dikit? Dia komentar. Seharusnya kalau dia bersabar, coba dipelajari dulu, ditanyakan kepada mereka yang lebih tahu, mungkin dia bisa akan mengambil sikap yang lebih tepat. Dan gara-gara mereka yang kurang sabar seperti ini, apalagi di dunia maya ya, akhirnya keributan banyak terjadi di tengah mereka. Kadang nyalakan ustaz satu, nyalakan ustaz dua, membenturkan ustaz kanan dengan ustaz depan. Kena gak itu? Kanan dengan depan. Kadang kemudian ya kritik kanan, kritik kiri, padahal ilmunya belum sampai ke arah sana. Namun mungkin berangkat dari dia tidak setuju. Kita menghargai masing-masing orang terkadang berbeda pendapat, dan Anda berhak untuk memilih salah satu di antara pendapat yang menurut Anda lebih kuat. Namun kalau kemudian ini menjadi sebab Anda terfitnah, jangan sampai video itu menjadi sumber dosa kita. Jangan sampai artikel ini menjadi sumber dosa bagi kita. Akhirnya melemparkan tuduhan, melemparkan kritikan yang tidak pada tempatnya, sehingga ini bukannya menjadi sumber kebaikan bagi kita, tapi sebaliknya justru menjadi sumber fitnah bagi kita. Sekali lagi, yang namanya kebenaran ada di dua posisi, imma barokah wa imma fitnah. Kemungkinan yang pertama kita mendapatkan kebaikannya, atau kemungkinan yang kedua kita terfitnah dari. Bukan kita mendapatkan pahala dari situ, tapi sebaliknya kita justru mendapatkan dosa darinya. Karena sekali lagi semua hamba Allah itu dijadikan antara satu dengan yang lain sebagai fitnah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Wanita fitnah bagi lelaki, lelaki juga fitnah bagi wanita. Yang kaya fitnah bagi yang miskin juga fitnah bagi yang kaya. Yang sehat fitnah bagi yang sakit, juga sebaliknya yang sakit fitnah bagi yang sehat. Kemudian pejabat fitnah bagi rakyatnya, rakyat juga fitnah bagi pejabat, dan seterusnya. Masing-masing di antara kita itu punya potensi fitnah. Makanya Allah katakan, atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Ustadz juga bisa menjadi sumber fitnah bagi jamaah. Jamaah juga menjadi sumber fitnah bagi ustadznya. Sehingga kita ketika berinteraksi bisa menjadi pemicu munculnya dosa. Tinggal bagaimana kita bersabar. Makanya saya sebut ada sebagian orang yang gagal dalam belajar karena dia belajar bukannya mendapatkan pahala tapi justru semakin memperbanyak dosa. Kowe iki sinau ora dadi tambah apik ya. Belajar tidak semakin sempurna tapi justru semakin jauh dari syariat. Dan hadirin yang kami hormati, ada di antara masyarakat dan kebanyakan di antara masyarakat, banyak di antara mereka yang tidak bisa menundukkan khilaf di tengah para asatidah atau khilaf di kalangan para ulama. Kalau misalnya saya diizinkan untuk menyampaikan bentuk-bentuk pelanggaran itu, setidaknya ada tiga jenis sikap tidak dewasa ketika orang itu melihat khilaf. Sikap yang pertama, ada sebagian di antara mereka, dan ini yang saya anggap paling parah ya, ada sebagian di antara mereka menjadikan khilaf itu sebagai dalil. Khilaf dijadikan sebagai dalil. Padahal khilaf itu dalil enggak, Pak? Dalil ada 4 tambah 1, 5. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan khilaf. Ada kayak gitu? Enggak ada. Sejak kapan khilaf bisa jadi dalil? Khilaf itu bukan dalil. Tapi ada banyak orang yang menjadikan khilaf sebagai dalil. Sehingga ketika dia mendapatkan satu penjelasan dari seorang ustaz, ini dalilnya seperti ini dilarang. Apa yang dia katakan? Coba saya bandingkan dulu ustaznya dengan ustaz yang lain. Barangkali ada pendapat yang lain yang membolehkan. Ya kan ini masih ada ulama yang membolehkan. Kan ini masih ada ustaz yang membolehkan. Anda jangan maksa, ini masih khilaf, masih ada perbedaan. Jadi enggak boleh menyebut ini haram, ini dilarang, ini masih khilaf. Ini contoh pernyataan mereka yang menunjukkan kalau khilaf itu dijadikan sebagai dalil. Sehingga dia anggap selama masih ada khilaf, maka orang boleh milih terserah. Sehingga dia tidak harus mengikuti kebenaran yang ada di hadapan matanya, kebenaran yang telah dia terima selama masih ada khilaf. Dan betapa banyaknya sikap seperti itu. Padahal khilaf itu bukan dalil. Justru sebaliknya, khilaf butuh dalil. Justru sebaliknya khilaf butuh dalil. Apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, fi syai'in. Di situ ada nakirah syai'in. Ya, nakira dalam konteks kalimat apa? Syarat. Dalam konteks kalimat syarat. Nakira dalam konteks kalimat syarat yufidu al umum. Fa in, jika. Berarti kalimat syarat ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika kamu berbeda pendapat dalam masalah apapun, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah lanjutkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kaitannya memilih khilaf dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Kenapa Allah tidak sebutkan kalau kamu beriman kepada Allah dan Al-Qur'an atau kamu beriman kepada Allah dan para malaikat? Tapi yang Allah sebutkan kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan iman kepada hari akhir Karena ketika manusia itu menyadari bahasanya besok ada akhirat, dia akan semakin hati-hati dan waspada. Karena dia yakin semua yang dia ikuti, semua yang saat ini dia jalani akan dipertanggungjawabkan di mana? Di yaumil akhir. Akan dia pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Sehingga dia pada saat ada khilaf, jika orang itu yakin kepada akhirat, maka memilih salah satu pendapat itu sambil diiringi dengan perasaan nanti akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa kembali kepada kepentingan pribadi. Tapi dia berusaha untuk mencari mana yang lebih dekat kepada kebenaran meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi. Sehingga terkadang ada orang yang dia secara sengaja menyebutkan khilaf pendapat Ustaz A seperti ini, Ustaz B seperti ini, Ustaz C seperti ini. Tujuannya cuma dibentur-benturkan saja. Selanjutnya saya milih yang ini. Kenapa? Paling gampang. Kalau kayak gini, ketika orang itu belajar, selamanya bodoh. Nah, gimana dia bisa bertambah ilmunya? Karena dia mencari yang sampah. Dia mencari apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Sehingga zallatul ulama, barangkali ketergelinciran sebagian ustaz, sebagian ulama, namanya juga ijtihad. Bisa enggak seorang ulama tergelincir? Sangat mungkin, dia manusia. Sehingga zallatul ulama, ketergelinciran para ulama, dijadikan sebagai kesempatan bagi dia untuk mencari mana yang paling sesuai dengan nafsunya. Sehingga selamanya dia tidak akan bisa berkembang untuk menjadi manusia yang lebih dekat kepada kebenaran, semakin dekat kepada kesempurnaan. Karena memang dari awal niatnya sudah enggak baik. Dia belajar bukannya untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dan hadirin seperti itu banyak sekali. Nah, kemarin saja baru saja ramai ya di Yogyakarta, barangkali broadcastnya sudah sampai di Qatar. Jadi ada salah satu bank yang dia membuat pengumuman. Ini di level manager ya, level manager disampaikan kepada cabang-cabangnya, tolong cari ustaz yang kira-kira menyampaikan sesuatu dengan sejuk. Jadi hindari ustaz yang terlalu keras, terlalu kaku, terlalu kasar. Karena bank ini, menurut laporan yang sampai ke saya, itu karyawannya paling banyak yang resign. Dan puncak karir mereka yang ada di perbankan kan resign ya. Begitu resign sudah itu puncak karirnya. Kalau masih berada di tingkat manajer masih ada atasnya. Kalau resign sudah selesai. Baik. Itu contoh bagaimana anggapan sebagian orang bahasanya khilaf itu dijadikan sebagai dalil. Padahal sebaliknya khilaf butuh dalil. Ya. Pernah di satu kesempatan mau ceramah, tiba-tiba takmirnya mendekat ke saya. Waktu itu mau khutbah Jumat. Bisi ya, tolong Pak Ustadz nanti nyampaikan khutbahnya yang menyejukkan semua kalangan. Oh siap. Karena ketika itu yang datang ada koramil, ada dari kepolisian ya. Ini di masjid kabupaten. Kemudian beliau minta tolong yang menyejukkan semua kalangan. Akhirnya saya sampaikan khutbah Jumat dengan tema hujan. Teles kabeh. Sehingga hadirin dimakan Allah, muncul kekhawatiran dari sebagian orang. Ini nanti kalau sampai kebenaran itu diutarakan secara terbuka, ada banyak orang yang gak terima, ada banyak orang yang gak puas dan seterusnya. Nah kekhawatiran itu muncul karena berangkat dari tadi dia menganggap khilaf itu sebagai dalil. Kan masih ada ustadz yang lain yang punya pendapat yang beda. Kamu jangan menyampaikan yang ini. Ini masalah ranah khilafiyah. Ya. Hindari ranah khilafiyah. Nah, kalau seperti ini caranya terus sampai kapan kita tidak akan belajar? Kita akan diam saja. Padahal kita harus belajar dan kita harus mengenal, terbuka, menerima apapun meskipun bisa jadi itu tidak sesuai dengan kepentingan pribadi kita. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab terbesar kenapa orang itu punya anggapan bahasanya khilaf bisa dijadikan sebagai dalil adalah keyakinan sebagian orang. Kalau kamu melihat ada banyak pendapat, maka silahkan pilih salah satu pendapat selama ada pemimpinnya, selama ada imamnya, kan gitu ya, selama masih ada imamnya. Kalau benar kamu dapat pahala, nanti kalau salah yang nanggung dosa ustadznya. Loh kok enak? Dan itu anggapan banyak orang. Silahkan pilih pendapat manapun, nanti kalau benar apa dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa ustadznya. Enak sekali. Kalau seperti ini para ustadz nanti resign jadi ustadz. Cuman nggak ada perusahaan ustadz ya. Dan itu anggapan banyak orang. Makanya sampai ada sebagian tokoh di Indonesia yang dia menyatakan ya, kalau bapak ibu nanti di kuburan kemudian ditanya oleh malaikat, maka jawablah saya pengikut Mbah Fulan. Ini deh. Nanti malaikatnya akan keder ketakutan. Siapa kamu? Subhanallah. Dan muncul keyakinan semacam ini mirip sebagaimana keyakinannya orang Nasrani. Pokoknya asal kamu ngaku sebagai pengikut Yesus, nanti apapun dosamu, seberapapun amalmu akan ditanggung oleh Yesus. Itu prinsip mereka. Nah itu kaum muslimin ada yang tertular seperti itu. Pokoknya kamu kalau ngikuti imam A, ulama B, atau ustaz C, maka nanti kalau benar kamu dapat pahala, kalaupun salah kamu akan terbebas dari dosa, dia yang akan nanggung dosanya. Padahal prinsip seperti ini hadirin banyak sekali dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang debatnya ahli nar, debatnya penduduk neraka, pada saat datang orang yang baru yang masuk dalam neraka, apa yang dia katakan? Ya Allah, haulai adalluna. Ya Allah, mereka itulah orang-orang yang menyesatkan saya. Mereka yang menyesatkan kami. Kemudian dia minta, fa'atihim adaban di'fan. Maka berikanlah kepada mereka ya Allah adab yang berlipat-lipat lagi. Apa jawab Allah? Qala likullin di'fun walakin la yashkurun. Allah mengatakan, masing-masing akan aku tambahkan adabnya meskipun mereka tidak merasa. Sehingga mereka saling menyalahkan ketika di hari kiamat. Dan itu berangkat dari anggapan, silakan kamu ikuti siapapun, nanti kalau kamu benar, pendapat itu benar, kamu dapat pahala, kalau salah, dia yang nanggung dosa. Ternyata itu tidak berlaku di akhirat. Karena masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan setiap pendapat yang kita ikuti. Jangankan pendapat hadirin, ngambil guru saja nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah memuji siapa? Imam Malik gurunya. Beliau memuji Imam Malik dalam satu pernyataan, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridho untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nantinya ketika di hari kiamat, kalau Allah bertanya kepadaku, Allah subhanahu wa ta'ala mendakwah saya, kenapa kamu mengambil Malik sebagai guru, Imam Syafi'i sudah siap dengan jawabannya. Artinya mereka menyadari ngambil guru itu nantinya akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Karena itulah jamaah belakang Allah, dengan menghadirkan kewaspadaan semacam ini, kesadaran semacam ini, maka kita tidak akan lagi menjadikan khilaf sebagai dalil. Justru sebaliknya, khilaf itu butuh dalil. Kalau terjadi perbedaan pendapat, masing-masing di antara kita diberi tanggung jawab oleh Allah untuk berusaha mengukur pendapat ini dan mengambil mana yang paling mendekati kebenaran sesuai dengan kemampuannya. Ya, Pak, saya kan tidak bisa berijtihad. Ya, Anda memang tidak bisa berijtihad. Tapi ini sudah ada ijtihad jadi. Ustadz Fulan istiadatnya seperti ini, Ustadz Fulan istiadatnya kayak gini, Ustadz Fulan kayak gini, gitu ya. Nah selanjutnya silahkan Anda renungkan mana di antara pendapat ini yang paling mendekati. Wah malas kan kalau itu. Kalau sudah bicara malas gimana lagi? Makanya terkadang jamaah yang kami hormati, jadi tolong Anda kalau baca artikel itu kalau bisa sempurna ya, kalau bisa sempurna, karena banyak di antara kita yang sebenarnya punya minat baca, tapi daya bacanya kurang ya. Apa maksudnya? Dia kalau keinginan baca ada, minat bacanya besar, makanya tiap hari baca WA. Itu punya minat baca. Tapi daya bacanya yang mungkin perlu ditambah, diperkuat. Jadi kalau dia sudah melihat artikel panjang, apalagi menyebutkan tentang khilaf, sudah yang dibaca ujungnya, kesimpulannya apa ya? Boleh, sudah selesai. Dia baca judul, baca kesimpulan, boleh. Sementara prosesnya ditinggalkan. Padahal yang menarik di prosesnya ini, gimana cara penulis ini bisa sampai pada kesimpulan boleh, tidak boleh, dilarang, tidak dilarang. Itu kan yang menarik. Disinilah ilmunya. Sehingga Anda kalau membaca artikel yang cukup panjang, misalnya artikelnya Ustaz Irwandi, menyebutkan khilaf, kemudian ada takyif fikih, nanti ada pendekatan-pendekatan fikihiyah, ada kaedah-kaedah. Itu kalau kita baca urut gitu, dan Anda bisa menikmati polanya, nanti kita akan semakin yakin dengan kesimpulan. Bahkan bisa jadi mendapatkan kesimpulan yang beda. Saya baca tulisannya Ustaz Arifin, guru saya misalnya, beliau mengatakan dilarang, saya mengatakan boleh, padahal dari tulisan itu. Loh kok bisa? Ya, kita bisa membaca proses, tapi kemudian hasil bisa berbeda. Hasil bisa berbeda. Karena kita menikmati di proses, tidak menikmati di hasil. Terkadang bisa jadi kita membaca tulisan Ustaz Irwandi, menikmati proses, hasilnya beliau membolehkan, kita membuat kesimpulan dilarang. Kok bisa Pak kayak gitu? Karena kita bukan taklid terhadap kesimpulan akhir, tapi kita berproses sebagaimana urutan ijtihad yang beliau gunakan. Cuman kadang sebagian mereka yang mungkin daya bacanya kurang perlu atau kurang dipertahankan ya, ada minat baca tapi tidak punya daya baca. Jadi dia baca judul kemudian baca kesimpulan. Nah, kalau seperti ini caranya, dia tidak tahu prosesnya. Nah, coba bersabar sedikit ketika baca artikel ya. Bapak Ibu kalau baca WA butuh berapa jam? Ya. Kalau ada artikel panjang di WA skip. Clear chat. Dia lebih suka baca komentar daripada baca artikel. Yang lebih penting itu proses ijtihadnya, proses bagaimana beliau bisa mendapatkan kesimpulan dan bukan semata kesimpulannya. Baik. Ini yang pertama, sikap sebagian orang yang mereka tidak dewasa ketika memandang khilaf. Kemudian sikap yang kedua yang menunjukkan kalau dia kurang dewasa dalam melihat khilaf adalah dia marah ketika ada khilaf. Dia marah ketika ada pendapat lain yang tidak sepemahaman dengannya. Padahal pendapat ini masih dalam ranah ijtihad yang ditoleransi. Karena kan tidak semua khilaf itu ditoleransi ya. Ada khilaf yang ditoleransi, ada khilaf yang tidak ditoleransi. Kata Syekh Utsaimin gimana? Laisa kullu khilafin mu'tabarun mu'tabaran illa khilafun lahu haddun minan nazar. Tidak semua khilaf itu mu'tabar kecuali khilaf yang dia punya sisi kekuatan untuk diperhatikan. Ya. Karena ada khilaf yang dia tidak butuh untuk ditoleransi. Sudah adanya pendapat ini tidak dianggap. Contohnya gimana Pak? Pendapat yang dia tidak perlu dijadikan sebagai pendapat. Meskipun bisa jadi dia datang dari seorang tokoh. Contoh misalnya, ada khilaf antara tentang status Aisyah radhiyallahu anha. Apakah Aisyah itu wanita suci ataukah wanita pezina? Khilaf antara siapa? Ahlu sunnah dengan Syiah. Perlu enggak ini dijadikan sebagai khilaf? Enggak bisa. Itu bukan lagi khilaf. Yang satu sampah buang. Sehingga tidak bisa distandarkan atau didudukan bersama pendapat-pendapat para ulama yang lainnya. Turunannya mungkin ini lebih ringan dikit ya. Terjadi khilaf apakah mut'ah itu termasuk nikah yang sah ataukah zina. Bisa enggak mengatakan mut'ah itu nikah yang sah disebut sebagai pendapat yang dia sama derajatnya dengan pendapat yang mengatakan zina? Tidak bisa. Ini bukan khilaf. Ini ngawur. Sehingga pernyataan ngawur seperti ini tidak bisa kita standarkan sebagaimana layaknya pendapat para ulama. Hal yang ngawur ini ya, tidak berdasarkan ilmu sama sekali, gimana bisa dinaikkan derajatnya? karena tidak semua khilaf boleh dihargai, termasuk muncul khilaf di tengah masyarakat. Nah, ini kan masih ada tokoh yang mengatakan kalau jilbab gak wajib. Dia seorang doktor dari bahkan profesor ilmu Quran. Nah, luar biasa itu. Dari Mesir, bukan dari UIN tapi dari Mesir ya. Dan dia menganggap bahasanya jilbab tidak wajib. Nanti ada pendapat yang lain lagi dan seterusnya. Itu berangkat dari pemahaman bahasanya apa tadi? Khilaf bisa dijadikan sebagai dalil. Dan terkadang orang itu marah ketika muncul khilaf hanya gara-gara tidak sesuai dengan pendapat pribadinya. Padahal khilaf itu masih di rentan atau di ranah ijtihad. Ya, misal ya, kemarin sempat ada banyak sekali komentar yang kurang baik ketika terjadi perbedaan antara Al-Ustadz Zulkarnain dengan Ustadz Erwandi masalah GoFood misalnya. Atau Ustadz Arifin mengatakan GoFood seperti ini, nanti ada Ustadz yang lain mengatakan GoFood seperti ini. Pengikutnya komentar di bawah, bukan komentar yang ya, menyejukkan semua kalangan, tapi pengikutnya mengajak untuk perang. Akhirnya komentarnya pedes, kadang komentarnya ngawur, nyinyir, nyelekit dan seterusnya. Dan hadirin yang kami hormati, ada sebagian artikel saya, juga video saya, yang secara sengaja saya skip, ini privat saja, gak usah ditampilkan, karena bikin fitnah. Mereka belum dewasa dalam menghadapi khilaf. Ketika pendapat itu saya sampaikan, kok beda sama pendapat ustadz yang lain? Akhirnya, wah komentarnya gak karuan. Aduh, daripada kayak gini, tutup saja dan selesai. Lebih baik mereka bodoh daripada ngerti. Karena kalau mereka ngerti rame, berarti kan lebih baik gak ngerti kan gitu. Kamu bahas ini rame, daripada rame mending gak bahas ini. Silakan bahas yang lain. Toh gak tahu ini insya Allah tidak akan mempengaruhi kondisi agamamu. Tetap dia bisa sholat dengan baik, tetap dia bisa beribadah dengan baik. Cuman bagian ini dia tinggalkan saja. Daripada ketika dia belajar ke ranah situ, malah semakin membuat dia terfitnah, kadang dia marah, kasih komentar-komentar yang gak benar dan seterusnya. Karena secara umum manusia itu akan berusaha untuk membela siapa? Tokohnya. Tokoh ini kan orang yang berjasa bagi saya. Sehingga ketika ada orang lain yang punya pendapat beda dengan tokohnya, maka dia bela, bukan membela pendapatnya, tapi membela karakter tokohnya. Lalu menghancurkan karakter tokoh-tokoh yang lain yang tidak sependapat dengan tokohnya. Yang diserang orangnya, bukan pendapatnya. Nah, itu contoh sikap tidak dewasa. Padahal dalam hal ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsan. Dengarkan dulu. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan pendapat kemudian dia mengikuti yang terbaik. Kadang belum didengarkan sudah dihabisi dulu orangnya. Yang diserang pribadinya bukan pendapatnya. Dan itu banyak sekali terjadi di tengah masyarakat kita. Akhirnya mereka tidak siap ketika muncul perbedaan pendapat di antara para ustaz atau di antara para ulama, disebabkan karena tidak sesuai dengan pendapat tokohnya. Kemudian sikap yang ketiga yang menunjukkan orang itu tidak dewasa dalam memahami khilaf. Tadi yang pertama apa tadi? Menjadikan khilaf sebagai dalil. Yang kedua, dia marah ketika ada khilaf. Kemudian yang ketiga, termasuk juga di antara sikap yang tidak dewasa ketika ada khilaf adalah pada saat ada khilaf dia itu berusaha untuk menghindari khilaf dan tidak mau mempelajari khilaf. Ada sebagian orang yang secara sengaja begini, kamu kalau masalah khilaf lupakan saja, tinggalkan semuanya daripada membahas khilaf nanti rame. Sehingga dia ketika membaca pendapat, begitu ada perbedaan langsung ditinggalkan. Ya, pengennya pokoknya yang instan-instan saja, langsung jadi, langsung jadi. Ada ya mungkin di sebagian masyarakat kita sudah kenal ya, ada satu kelompok tertentu yang ini besar, ini bukan kelompok nasional tapi internasional, yang dia itu paling anti dengan yang namanya khilaf. Sehingga kalau ada ustadz yang membahas masalah fikih, dalam hal ini ada tiga pendapat, dia itu langsung jengkel. Ini ngapain kok menyebutkan khilaf? Dia tidak mau mempelajari khilaf. Maka ketika datang khilaf, dia menghindar. Ada sekian pendapat, dia marah. Masalah khilaf, mas tolong jangan dibahas di sini. Nah, kita kan sedang mau belajar, sedang belajar mana dari pendapat ini yang paling mendekati. Kalau khilaf semuanya ditutup, ini nggak ada apa-apa ya? Angin. Kalau khilaf semuanya ditutup, tidak dipelajari, maka selamanya orang akan hanya tahu satu pendapat saja, gitu ya? Tahu satu pendapat saja. Sementara yang lain dia melupakannya. Ini pernah terjadi di masjid dekat rumah saya di Jogja. Jadi sama juga sebelum kajian, jadi beliau berpesan, tolong yang masalah khilaf nggak usah dibahas. Maksudnya gimana Pak? Ya pokoknya kalau ada beda pendapat nggak usah dibahas. Berarti kalau misalnya ada perbedaan pendapat tentang hukum menyentuh wanita, apakah membatalkan wudhu atau tidak, nggak boleh dibahas. Baik. Padahal kalau kita melihat buku-bukunya para ulama dalam masalah fikih yang tebal-tebal itu sebabnya apa? Karena menyebutkan khilaf. Ibnu Qudamah menulis kitab Al-Mughni, itu isinya khilaf semua. Ada satu buku yang dia dijadikan sebagai mukarrar ya, kurikulum resmi yang ada di jami'ah, termasuk di Mediu juga sama. Di Mediu tempat saya belajar, buku itu juga jadi mukarrar resmi untuk mata kuliah fikih. Buku itu judulnya Bidayatul Mujtahid. Karyanya siapa? Ibnu Rusy Al-Haqid. Bidayatul Mujtahid itu digelari oleh para ulama dengan ensiklopedia khilaf. Bukunya tipis, tapi dari ujung sampai ujung isinya beda pendapat. Sudah ada terjemahnya belum? Kayaknya sudah ada, sudah ada. Jadi begitu bab pertama, bab tentang apa misalnya, mengeraskan bacaan basmalah, dalam hal ini ada sekian pendapat. Bab yang kedua tentang apa lagi, dalam hal ini ada sekian pendapat. Terus beliau tarjih, beliau tarjih. Nah, kenapa ini dijadikan sebagai mukarrar, kurikulum dalam kajian fikih? Karena menurut pengalaman mereka yang membuat kurikulum, ya, para masyayikh yang sudah mempelajari, ini dalam rangka untuk tadribul malakah, untuk latihan menguji tingkat kemampuan seseorang. Karena orang itu kalau terbuka, dia siap untuk menerima pendapat-pendapat, kemudian berusaha untuk memilih mana yang terbaik, maka dia akan lebih bisa untuk mengambil sikap yang benar ketika terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau orang itu tidak pernah diajarkan tentang khilaf, taunya cuma satu ini saja, begitu lihat yang beda, turunannya nanti jadi marah. Atau ketika melihat yang beda, dia enggak terima. Tapi pada saat dia tahu kalau ini ada khilaf, dia lebih terbuka orangnya, bisa toleransi dan seterusnya. Sehingga ini dijadikan sebagai media untuk tadribul malakah. Yang kedua, orang ketika belajar khilaf, kemudian berusaha untuk menimbang pendapat yang lebih tepat, yang lebih mendekati kebenaran, maka akan terbiasa dengan dialog dalam masalah ilmiah, dan itu semakin memperkaya keilmuannya. Ini pendapat seperti ini, alasannya kayak gini. Ini berpendapat seperti ini, alasannya kayak gini. Akan semakin memperkaya keilmuannya. Dan kita sebagai kaum muslimin ahlu sunnah, insya Allah, alhamdulillah, sangat terbuka dengan masalah ini. Meskipun ada sebagian orang yang anti dengan pembahasan namanya khilaf. Wallahu ta'ala alam. Masih berapa menit? 15 menit lagi ya. Karena aturan saya harus disampaikan sampai jam 10. Baik, kemudian hadirin yang kami hormati, sedikit menambahkan tentang bagaimana metode belajar yang tepat agar kita bisa lebih maksimal dalam mendapatkan ilmu. Saya hanya sebatas sharing pengalaman saja ya. Meskipun barangkali nanti bapak juga, bapak ibu juga punya pengalaman yang lain, dan mungkin Ustadz Isnan punya pengalaman yang berbeda. Tapi tidak ada salahnya jika kita sharing pengalaman. Jadi hadirin yang kami hormati, secara umum ada 3 teori agar kita itu bisa lebih maksimal dalam belajar. Teori itu saya istilahkan dengan bahasa Jawa ya, titen, telaten, open. Gampang kan? Apa tadi pak? Titen, telaten, open. Di sini yang jawab berapa persen? 5, masya Allah. Lebih sedikit ternyata ya. Titen itu bahasa Sundanya loh. Baik. Jadi ada titen, telaten, open. Apa itu titen? Dititeni itu artinya diperhatikan. Diperhatikan. Perhatikan dengan seksama agar kamu bisa membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Melompokkan masing-masing pada kelompoknya. Mendudukkan kasus masing-masing pada posisinya. Itulah ilmu titen. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-Nya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala janjikan dia akan mendapatkan ilmu titen. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia al-furqan. Apa itu al-furqan? Al-Furqan adalah kekuatan, kemampuan untuk membedakan bainal haq wal batin. Membedakan antara satu kasus tertentu dengan kasus yang lain. Membedakan antara satu posisi tertentu dengan posisi yang lain. Membedakan antara ranah pendapat ini dengan ranah pendapat yang lain. Itulah ilmu titen. Saya kasih contoh ya. Suatu kajian tentang cara sholat, ada salah satu jamaah. Jadi saya kasih penjelasan dalam qiraah Hafiz An Asim, dan itu qiraah kita ya. Al-Qur'an yang kita miliki itu Hafiz Asim. Termasuk juga yang ada di Saudi itu Hafiz dari Asim. Dalam qiraah Hafiz An Asim, Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah itu dimasukkan ayat yang pertama. Karena ini kembali kepada ilmu qiraah. Jadi ini bukan khilaf fikih, tapi ini khilaf masalah qiraah. Bismillah itu ayat pertama ataukah tidak, itu dikaji dari di pembahasan tentang qiraah, bukan dikaji di pembahasan fikih. Jadi menurut qiraah Hafiz dari Asim yang ada di Saudi, di Qatar, di Indonesia, kebanyakan pakai qiraah itu Bismillahirrahmanirrahim masuk ayat pertama. Terus selesai kajian ada yang komentar, katanya Bismillahirrahmanirrahim masuk ayat pertama. Kenapa imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau baca Fatihah enggak baca bismillah? Oh, ini contoh kurang titen. Pak, bedakan antara meyakini bismillah sebagai ayat pertama surat Fatihah dengan mengeraskan dan memelankan bacaan bismillah ketika jadi imam pada waktu sholat jahriyah. Itu kasus yang berbeda. Ya kan bismillah itu ayat pertama. Iya, ayat pertama. Tapi apakah dianjurkan untuk dikeraskan ataukah dipelankan, itu khilaf fikih. Paham maksudnya? Sehingga di sini ada khilaf qiraah, ada khilaf fikih. Dia enggak niteni, ini duduknya di mana? Ini duduk di kanan atau duduk di kiri? Ketika itu dicampur jadi satu, bingung. Itu contoh ketika orang tidak memiliki ilmu titen. Sehingga dia perlu mendudukkan. Di sini khilaf ada di sini. Yang ini khilaf ada di situ. Khilaf ini jangan dicampur ke situ. Bisa jadi ada orang yang dia berpendapat bahwa bismillah bukan termasuk ayat yang pertama. Tapi dia meyakini ketika membaca surat Al-Fatihah pada waktu sholat jahriyah dianjurkan untuk mengeraskan bismillah. Padahal menurut dia Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama surat Fatihah. Bisa saja ada seperti itu. Loh, katanya bismillah bukan ayat pertama. Kamu kok ketika sholat mengeraskan bismillah? Nah, ini gak titen berarti. Dicampur antara yang kanan dan yang kiri. Makanya perlu dibedakan. Ada sikap seperti ini, ada sikap seperti itu. Dan itu berbeda. Itu contoh salah satu penerapan ilmu titen. Contoh yang lain, Contoh yang lain, ada sebagian orang yang dianggap tidak konsisten. Katanya kamu itu kalau menetapkan tanggal 1 pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, Idul Adha tanggal 10 ya, atau pada waktu Ramadan dan seterusnya, kamu pakai rukyah, kamu pakai rukyah. Tapi nyatanya ketika kamu sholat nggak pakai rukyah. Kamu kalau mau sholat subuh nggak lihat fajar. Kalau mau sholat duhur nggak lihat matahari. Ketika isya juga nggak lihat langit, cuma lihat jadwal sholat. Nah ini dicampur aduk, ya. Sehingga dia bingung. Baik, padahal penentuan tanggal 1 itu berdasarkan apa? Berdasarkan terbitnya matahari. Bukan, berdasarkan terbitnya hilal. Sementara sholat berdasarkan terbitnya matahari, berdasarkan peredaran matahari. Dua kasus yang berbeda, tapi dicampur. Dan idealnya sebelum ada jam, yang namanya orang ketika sholat itu melihat langsung ke alam. Nah, ini sudah subuh, ini waktu duhur, ini asar dan seterusnya. Namun karena kebiasaan sehingga orang sudah tahu kalau bulan ini tanggal ini jam sekian dan seterusnya. Meskipun bisa jadi perhitungan semacam ini terkadang meleset. Pernah satu ketika itu mungkin di bulan Desember atau apa ya. Jadi itu salah lihat jadwal. Selesai sholat duhur, bayangan itu masih lurus dengan benda. Padahal itu waktu apa? Waktu apa? Selesai sholat duhur ya, itu waktu istiwa. Sementara sholat duhur itu dimulai sejak kapan? Zawal. Zawal itu sebelum atau sesudah istiwa? Sesudah. Jadi ada waktu duha. Ini barat mana barat? Barat sana ya. Barat ke arah kanan saya ya. Jadi waktu duha ketika matahari masih di timur. Kemudian pas tepat di tengah, ini waktu apa? Istiwa. Di waktu inilah kita dilarang untuk sholat. Hatta tazula syamsu, sampai matahari tergelincir. Nah, pada saat matahari tergelincir, geser dikit ke arah barat, ini terjadi zawal. Sehingga duhur itu dimulai sejak bayangan serong dikit ke arah timur. Karena matahari sudah di barat, berarti bayangannya serong ke arah timur. Nah, pernah satu ketika selesai sholat duhur, berarti kan sudah dikir dulu, keluar masjid, kita lihat matahari tetap tepat lurus, tidak serang barat, tidak serang timur. Oh, berarti sholat duhur kita waktu duha. Karena ini baru istiwa, berarti sholat duhur kan di sini tadi ya. Cuman karena orang sudah kadung percaya dengan perhitungan hasil hisab itu, ya sudah sholatnya dianggap sah. Padahal harusnya ditunda dulu. Memang idealnya dia harus lihat. Ya, meskipun karena kebiasaan, kemudian orang menggunakan hasil hisab tanpa melihat matahari. Tapi ala kulli hal, dalam masalah ini, kalau kita bisa sempurna di satu kondisi, tolong adanya sebagian kondisi yang tidak sempurna jangan dijadikan sebagai alasan untuk membantah kondisi sempurna tadi. Kita bisa melakukan rukyah untuk hilal, tapi kita kesulitan untuk rukyah terbitnya fajar. Karena mungkin banyak lampu, atau kita berada di satu tempat yang susah untuk melihat fajar, maka tidak bisa di sini. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk kemudian membenarkan yang bisa di sana. Berarti kalau kayak gini kamu juga harus pakai hisab. Ya enggak, saya di sini bisa ru'yah, tidak perlu hisab. Sementara di sini tidak bisa ru'yah karena keterbatasan kami, ya semoga nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Tapi kita menggunakan ijtihad pakai perhitungan. Baik. Contoh yang lain juga. Ada sebagian orang, terutama mereka yang kerja di dunia perbankan. Ada sebuah hadis, yang hadis ini diperselisihkan oleh ulama apakah sahih ataukah tidak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun," akan datang satu zaman di tengah manusia, "ar-riba fihi fashin," riba itu tersebar di mana-mana, "faman lam yakulha," siapa yang sudah tidak makan riba, menghindari riba, asobat bukhoruhu, dia terkena bukhornya riba. Dan makna bukhornya riba adalah gubarnya riba, debunya riba. Berarti manusia di akhir zaman itu pasti kena peletikan riba, kena debunya riba. Artinya tidak mungkin bisa dihindari, siapapun pasti kena. Terus ini dijadikan sebagai alasan oleh mereka yang bertahan di riba. Halema, sekalian itu menghindari riba juga pasti kena riba. Daripada kayak gitu ya sudah nyemplung saja basah dengan riba. Yo keliru, Pak. Di sini itu upaya kita untuk menghindari hal yang haram. Jangan sampai tersentuh dengan riba. Masalah yang kedua di sini, ini di luar kemampuan kita. Kita pasti akan terkena peletikan riba. Satu titik, dua titik. Karena sebagaimana keterangan Ali Al-Qari rahimahullah, yang dimaksud terkena debunya riba adalah dia terkena efek sampingnya meskipun sangat sedikit sekali, padahal dia sudah berusaha untuk menghindarinya. Dan itu bisa kita rasakan sekarang ya. Itu bisa kita rasakan sekarang. Saya itu sudah berusaha menghindar tapi tetap saja kena. Tapi di posisi ini dia tidak dianggap berdosa karena itu di luar kemampuannya. Ini jangan dijadikan sebagai dalil. Daripada kamu juga tidak bisa menghindari, ya sekalian saja kamu basah sekalian. Yo keliru. Kalau kita tidak bisa menghindari najis, apakah sekalian kita mandi najis? Ya? Ya atau tidak? Anda salah posisi. Di sini ada kondisi terpaksa, di sini ada kondisi perjuangan. Kita itu berjuang di posisi ini, hindari semaksimal mungkin. Yang ada di sini, karena kita tidak mampu untuk menghindarinya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuninya. Baik. Inilah pengaruh dari ilmu titen. Jadi kita perlu niteni menundukkan kasus di masing-masing posisi. Nah, kadang ada banyak orang yang tidak bisa melakukannya karena dia tidak ngerti ilmu titen. Apalagi sekarang ya, mulai lagi ramai tentang masalah pemerintahan. Dan nampaknya ini kan berulang. Ketika muncul pemimpin negara yang mungkin kurang disukai oleh rakyatnya, akhirnya nyebar broadcast kemana-mana ya, tentang hadis apa. Nah, salah satunya diantaranya, saya sudah sering sekali mendapatkan broadcast ini. Ada orang yang tanya, ada satu hadis yang di situ diklaim riwayat Imam Ahmad. Hadis itu mengatakan nanti akan datang seorang pemimpin di akhir zaman yang dia diingkari. Karena itu siapa yang menyetujuinya, maka dia bagian dari mereka, dan siapa yang berusaha untuk mengingkarinya, dia tidak bagian dari mereka. Dan hadis ini disebarkan oleh mereka aktivis yang benci kepada pemimpin dengan melalui gerakan ya, dengan melalui gerakan haroki-haroki untuk menyerang kaum muslimin ahlussunnah yang ada di Indonesia. Ini kalian termasuk yang mana? Yang pro kepada pemimpin ataukah yang anti kepada pemimpin? Nah, ini berarti dia tidak bisa membedakan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kemungkaran, apa kewajiban kita terhadap kemungkaran? Apa kewajiban kita? Mengingkarinya. Kemungkaran itu wajib untuk kita ingkari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang cara mengingkari kemungkaran, beliau tidak menyebutkan satu cara, tapi beliau menyebutkan tiga tingkatan. Pertama, dengan tangan. Kalau enggak mampu, dengan lisan. Kalau enggak mampu, minimal dengan hati. Minimal dengan hati. Karena itulah cara mengingkari kemungkaran, melihat siapa pelakunya. Gak ada seorang muslim, apalagi dia ahlussunnah, ketika melihat kemungkaran di depan matanya, dia semakin senang dan bisa menikmati. Pasti dia akan mengingkari, minimal dalam hatinya. Meskipun pelakunya adalah seorang pemimpin, maka ahlussunnah wal jamaah tidak pernah menyetujui kemungkaran pemerintah, sebagaimana mereka juga tidak pernah menyetujui kemungkaran rakyat. Cuman ahlussunnah gak pingin rame, sehingga mereka punya prinsip pertahankan persatuan kalian daripada nanti ribut dengan pemerintah, bikin masalah, lebih baik kita diam di posisi ini, sampaikan nasihat dengan cara yang baik melalui jalur yang lain, bukan kemudian dibuat rame. Karena kita dengan mereka itu ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Baik. Ketika ada pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, kita sepakat untuk taat, tunduk kepada semua aturannya dan menghormati pemimpin itu, mendukungnya. Kita dan mereka sepakat. Tapi ketika ada pemimpin yang kurang baik, mungkin dia menyampaikan satu pernyataan yang bertentangan dengan Islam, atau memberikan pembelaan kepada mereka yang tidak setuju dengan Islam, yang memusuhi Islam. Baik, di posisi ini kita beda pendapat dengan mereka. Mereka yang anti terhadap pemimpin, pertama, mengingkari sikap ini. Yang kedua, ngajak orang lain untuk memberontak pemimpinnya. Nah, kita tidak setuju dengan seperti ini. Karena ini prinsipnya Khawarij. Jadi Khawarij itu punya prinsip, pokoknya kalau ada pemimpin yang tidak kita sukai, kita berontak. Nah, itu prinsipnya Khawarij. Nah, prinsipnya Ahlussunnah, kita tetap mengingkari itu. Kami enggak setuju dengan ini. Kita ingkari. Cuman kita tidak ingin rame. Tujuannya apa, Pak? Biar kita bisa tetap bersatu. Daripada rame, apa sih manfaat rame? Enggak ada. Manfaat rame ya kerusakan. Itu bukan manfaat. Adanya madharat. Maka di posisi ini kita mengingkari, tapi kita tidak rame. Nah, mereka anggap tidak rame ini sama dengan mendukung. Itu tidak titen namanya. Enggak pengen rame itu tidak sama dengan mendukung. Tidak taat itu tidak sama dengan memberontak. Saya enggak mau kalau ada perintah kayak gini, ini dolim, ini melanggar syariat. Misalnya di sebuah perusahaan ada aturan, semua karyawan dilarang berjilbab. Ini aturan yang benar atau salah? Aturan yang benar, ya. Baik. Yang benar, semua karyawati dilarang berjilbab. Nah, kalau karyawan yang memang tidak berjilbab, mau jadi karyawan solehah. Misalnya ada sebuah perusahaan, semua karyawan karyawati dilarang berjilbab, atau semua karyawati dilarang berjilbab. Baik, ini aturan perusahaan. Boleh nggak kita taat? Boleh nggak kita taat? Nggak boleh. Boleh nggak kita berontak? Hancurkan perusahaan ini. Ini bukan untuk urusanmu. Ini punya orang. Misalnya pemerintah, misalnya di sebuah negara menerapkan, pokoknya semua karyawati PNS dilarang berjilbab misalnya. Maka mereka tidak boleh taat. Tapi tidak boleh taat itu tidak sama dengan berontak. Jadi ada aturan yang melanggar syariat, tidak boleh ditaati, tapi tidak boleh berontak. Karena tidak taat itu tidak sama dengan berontak. Nah, orang gak bisa membedakan ini. Kamu kenapa kok gak berontak? Berarti kamu taat. Ya enggak, saya tidak taat tapi tidak berontak. Sama atau beda? Ya, beda ya. Itulah ilmu titen, Pak. Nah, Khawarij tidak bisa membedakan ini, tapi Ahlussunnah bisa membedakannya. Alhamdulillah. Ahlussunnah dikasih kelebihan oleh Allah, bisa memposisikan masing-masing masalah pada posisinya. Sederhananya saja, ketika orang tua menyuruh kita untuk berbuat maksiat, boleh enggak kita taati? Enggak boleh. Apakah orang tuanya dibunuh? Subhanallah. Orang tua nyuruh anaknya maksiat, enggak boleh ditaati, tapi tidak boleh diberontak. Kenapa? Tetap dia hormati sebagai orang tua. Ya, kurang lebih seperti itulah kira-kira ketika kita berinteraksi dengan pemimpin yang mungkin dia punya pelanggaran dari sisi syariah. Baik. Ini pentingnya ilmu titen hadirin. Posisikan masing-masing pada tempatnya. Dan manusia semakin bertakwa kepada Allah, di antara janji Allah adalah dia akan dikasih oleh Allah ilmu titen, furqan. Wama yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberikan furqan oleh Allah. Contoh yang lain, ini penting ya. Masalah tidak bisa niteni. Khawarij dan Mu'tazilah itu tidak bisa membedakan antara al-wa'du wal-wa'id, antara janji dan ancaman. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, dan di saat yang sama Allah juga memberikan ancaman. Karena itu terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, siapa yang melakukan amal seperti ini dapat surga. Di saat yang sama Allah memberikan ancaman, siapa yang melakukan seperti ini nanti di neraka kekal selama-lamanya. Kata orang Khawarij, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Terus dia bilang, maka semua manusia yang melanggar ayat ini wajib kena ancaman tadi dan akan kekal di neraka. Sehingga berangkat dari situ dia mengatakan semua pelaku dosa besar kekal di neraka. Sebagai contoh misalnya tentang riba, Allah mengatakan wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tentang khamar juga gitu, siapa yang kembali lagi maka nanti dia kekal di neraka. Tentang zina, nanti dia kekal di neraka. Ini sifatnya apa? Ancaman. Dan ancaman itu beda dengan janji. Tapi kata orang Khawarij, pokoknya janji ancaman sama. Karena itu siapa yang melanggar ini kekal di neraka, kafir selama-lamanya. Cuman bedanya, kalau Mu'tazilah menganggap ketika mereka di dunia masih di pertengahan, yang disebut apa? Al-manzilatu bainal manzilatai, satu posisi di antara dua posisi, muslim enggak, kafir enggak. Apa itu, Pak? Wallahu a'lam. Al-manzilatu bainal manzilatai. Kalau Khawarij, kafir dunia akhirat. Baik. Ahlussunnah bisa membedakan. Oh, keliru pemahaman kamu seperti ini. Yang benar janji dan ancaman itu beda. Allah tidak menyalahi janji, itu yang sifatnya positif. Tapi yang sifatnya ancaman, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berikan, apakah berarti Allah menyalahi janji? Tidak, itu justru menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang saling jengkelnya sama anaknya. Awas gue nek muleh tak unyet-unyet. Dan tak sobek-sobek kan misalnya. Saking marahnya sama anaknya. Ternyata anaknya pulang. Terus minta maaf. Dan orang tuanya ngasih makan, anaknya dipijiti, setelah dipijiti dibekam misalnya. Pokoknya anaknya dibaikin sama orang tuanya. Apakah orang tuanya menyalahi janji? Tidak. Ini semakin menunjukkan kesempurnaan orang tua, ataukah semakin menunjukkan jeleknya orang tua? Sebenarnya ini kan kesempurnaan. Loh, katanya bapak kalau saya pulang mau dihukum. Wah, ini gak diapa-apakan. Ya, saya senang sama kamu, cinta sama kamu. Enggak diapa-apa kan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada hambanya, kalau nanti kamu melakukan seperti ini, dapat neraka. Ternyata ketika di akhirat diampuni oleh Allah. Ya, terserah Allah. Dan itu menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Itulah wa'id, ancaman. Beda antara al-wa'du dan wa'id. Nah, orang enggak bisa membedakannya. Padahal al-wa'du dan wa'id itu beda. Lain dengan janji. Siapa yang bisa melakukan ini nanti dapat ini. Lalu ada orang yang berhasil melakukannya, kok gak dikasih? Berarti apa? Menunjukkan kamu ini menyalahi janji. Dan itu menunjukkan sikap yang tidak baik. Bisa munafik ya, atau penipu, atau turunannya ya. Baik. Ini ilmu apa tadi? Titik. Yang kedua, telaten. Inti dari telaten adalah kita berusaha untuk bersabar ketika belajar. Karena belajar itu butuh proses. Dan orang tidak bisa pintar secara instan ya. Mungkin adik-adik bisa duduk yang manis. Itu bawa apa itu? Oh, bawa donat. Baik, ilmu yang teori yang kedua adalah telaten. Dia berusaha untuk bersabar. Ketika dia belajar, dia menyadari semua butuh proses. Tidak ada orang yang pintar secara instan. Ya. Makanya enggak boleh ketika belajar ingin pokoknya cepat jadi sukses, berhasil. Enggak bisa. Kasihan mereka yang berproses. Ada salah satu kawan saya bercerita, tapi ini lagi-lagi masalah perbankan ya. Selalu yang disinggung Pak. Ya cuman nemunya itu saja, bukan karena masalah sentimen ya. Nemunya itu. Ini contoh kurang telaten dalam belajar. Jadi dia cerita begini. Dia itu berada di posisi pokoknya di bawah manajer bank konvensional yang belum punya label syariah. Rame-rame label syariah itu kan ketika tahun 2010-an ya. Itu banyak sekali bank-bank konven yang eksodus ke syariah. Sampai ada orang tuh sudah pesimis duluan, masa kayak gini dikasih syariah. Saya nyebut merek enggak apa ya. BCA syariah. Masa BCA kok syariah? Itu orang sudah enggak mungkin. Itu mirip seperti orang nyebut gereja syariah ya. Jadi beliau di sebuah bank BUMN mau dikasih label syariah. Nah, sebelum eksodus, beliau ini disekolahkan di Jakarta. Ada satu tempat training namanya Muamalat Institute. Belajar dalam waktu 2 hari weekend, bayarnya kurang lebih 6 juta atau berapa waktu cerita itu. Begitu 2 hari balik lagi ke kotanya, langsung jadi branch manager bank konven itu yang sudah berlabel syariah. Masya Allah Pak, kok cepat sekali Pak. Ya saya sudah mengenal transaksi-transaksi itu. Ustadz Irwandi belajar ini saja 6 tahun. Kok Bapak bisa belajar 2 hari? Kasihan Ustadz Irwandi itu. Beliau berproses lama, kamu kok instan? Sehingga gak fair yang kayak gini. Akhirnya sebenarnya yang dia lakukan ini cuma kenal istilah saja, tapi tidak kenal hakikat. Makanya ketika kita tanya, ini definisinya apa? Gak ngerti dia. Tapi kalau istilahnya kenal. Nah ini contoh orang yang terlalu instan dalam belajar. Dia ingin cepat. Ada sebagian orang yang dia menganggap, pokoknya nek belajar ini rasa suwe-suwe, yang penting dapat. Baik, kemudian yang ketiga, ilmu open. Open itu apa, Pak? Open. Diopeni itu artinya dirawat. Karena ilmu itu kalau enggak dirawat, ucul, hilang. Makanya ketika kita belajar, tolong dirawat. Terus gimana, Pak, merawat ilmu? Merawat ilmu ya diingat-ingat, dijaga, dan bila perlu ditulis, dicatat, dan puncaknya diamalkan. Karena ada sebagian orang yang ketika belajar itu wis udu kuping ya. Udu kuping itu datang cuma bawa telinga saja, badannya ketinggalan di rumah ya. Dia datang hanya cuma modal telinga dan kurang begitu perhatian, maka dia duduk ya sambil lihat kanan kiri, gak fokus. Sehingga dia ketika mendapatkan tausiah, memang sengaja tidak dirawat. Dapat alhamdulillah, gak dapat hilang juga gak merasa kehilangan. Dan ini teori umum yang terjadi di tengah kaum muslimin ketika Jumatan. Makanya Bapak Ibu, Anda bisa perhatikan, ada mereka yang sudah Jumatan 30 tahun, 40 tahun, tapi ketika ditanya, blas, enggak ada yang nyangkut. Ya kamu ngapain saja Jumatan? Ya yang penting mangkat, yang penting berangkat, duduk dengkul. Mereka yang kajian, tapi kajiannya nyambi arisan, juga sama ya. Ini penyakitnya ibu-ibu. Kajian sudah bertahun-tahun, tapi enggak dapat apa-apa. Karena apa yang sudah dipelajari, dibiarkan lepas. Baik. Anda bisa lihat semangatnya anak sanawi, anak SMP SMA, SD SMP SMA ketika dia belajar mau ujian. Itu opennya terhadap ilmu luar biasa. Makanya dia ingat-ingat. Kalau lupa diulang lagi, lupa diingat diulang lagi. Dia latihan mengerjakan soal, dia latihan ini latihan itu. Itu bagian dari semangat apa? Ngopeni ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan qayyidul ilma bil kitab. Catatlah ilmu itu dengan kita. Imam Syafi'i juga pernah memberikan nasihat yang sama. Beliau membuat perumpamaan ilmu itu sebagaimana apa? Binatang buruan. Al-ilmu saydun wal-kitabatu kuyuduhu. Qayyid suyudaka bil-hibalil wasiqah. Ilmu itu ibarat binatang buruan dan catatan itu seperti pengikatnya. Karena itulah ikat ilmu dengan ikat barang buruanmu, binatang buruanmu dengan ikatan yang kuat. ada orang mancing, setelah mancing dibuang lagi. Ngapain dia? Cuma hiburan. Ada orang berburu dapat binatang dilepas lagi. Berarti ya mungkin bagi sebagian orang ini enggak benar kayak gitu ya. Ilmu juga seperti itu. Baik, karena itulah sebagaimana kita merasa sedih ketika kehilangan harta, coba munculkan perasaan merasa sedih ketika lupa, tidak ingat ilmu yang pernah kita pelajari. Sehingga ketika Bapak Ibu ditanya oleh seorang ustaz, apa hukum ini? Atau ini artinya apa? Kemarin sudah kita bahas workshop setahun yang lalu. Kok lali? Gak sedih? Nah itu berarti tidak merasa kehilangan ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. WA-nya di situ. Alhamdulillah. Maaf bertanya di luar tema. Apakah hukumnya jika menyimpan uang di toko emas? Misalnya seperti ini. Tiap bulan menyimpan uang 200 real, lalu nanti setelah 6 bulan boleh diambil emas dengan seharga uang simpanannya dengan nilai emas saat ini. Alhamdulillah. Apa hukumnya menyimpan uang di toko emas? Bentuk akadnya adalah kita menyimpan uang beberapa real sesuai kemampuan ya di toko emas itu, kemudian nanti setelah terkumpul banyak kita bisa mengambil emas senilai uang yang sudah terkumpul di toko itu. Ini boleh atau tidak? Baik, ini bisa boleh bisa tidak ya, tergantung jenis akadnya. Jika akad dari awal waktu kita setorkan uang itu untuk beli emas, maka hukumnya dilarang. Sehingga waktu kita nyerahkan duit, misalnya 100 real, 200 real, ini dalam rangka untuk beli emas, tapi dicicil, maka hukumnya dilarang. Kenapa? Karena emas tidak boleh ditransaksikan dengan cara dicicil, harus tunai. Sehingga kalau Anda beli emas sekian gram, berapa harganya? 1000 real. Maka harus ngasih 1000 real dan emas itu harus diserahkan di waktu yang sama. Tidak boleh ada yang dicicil. Emasnya tidak boleh tertunda, uangnya juga tidak boleh tertunda. Jika ada yang tertunda, kena larangan riba apa? Riba apa? Nasiah, riba nasiah. Yang kedua, transaksi yang boleh. Transaksi yang boleh berarti dilakukan dua akad. Yang pertama wadiah, yang kedua beli emas. Yang pertama wadiah, yang kedua beli emas. Sehingga waktu kita store, ini akad kita wadiah. Konsekuensinya kalau itu wadiah, berarti boleh ditarik sewaktu-waktu. Misal kita store 100, bulan depan 100, bulan depan lagi 300, bulan depannya store 100 lagi. Terus kita butuh yang lain, ya datang ke toko emasnya, Pak uang 500 saya tarik. Jika itu wadiah, maka seharusnya dikasihkan 500. Ya karena Bapak cuma titip, ya ini saya kembalikan. Ini saya kembalikan 500. Karena akadnya wadiah. Sehingga kalau akadnya seperti ini, terus nanti terkumpul 1000 real misalnya, kemudian kita dapat notifikasi duit Bapak di tempat kami sudah 1000 real, lalu ada tawaran jadi dipakai untuk beli emas atau tidak. Kemudian kita datang ke situ, baik saya beli emas. Kita beli emas dengan harga kapan? Harga waktu setoran dulu ataukah harga sekarang? Jawabannya, kenapa harga sekarang? Nah, karena belinya sekarang bukan dulu. Kemarin itu belum beli. Kemarin baru titip duit. Belinya baru sekarang. Sehingga 1000 real kita serahkan, lalu dia memberikan emas senilai yang disepakati. Wallahu a'lam. Misalnya hak asuransi kita 60 juta jumlah uang yang kita tabung, kemudian dari asuransi mendapatkan 150 juta, sisanya 90 juta, bisakah buat pembangunan masjid atau anak yatim? Kalau kita telah menyetorkan premi asuransi, jumlah premi asuransinya 60 juta, tapi lembaga asuransi memberikan 150 juta. Yang 90 juta ini nasibnya seperti apa? Jawabannya, kita hanya boleh mendapatkan senilai hak yang pernah kita setorkan. Oh, ada khilaf di antara ibu-ibu ya. Baik, kita tunggu hasilnya. Kita lanjutkan. Nah, yang belakang. Ya, memang karena anak-anak kalau sudah membentuk komplotan itu. Adik-adik mungkin bisa duduk dengan rapi. Kita lanjutkan ya. Jadi dalam asuransi atau dalam semua akad apapun, dalam semua akad apapun yang sifatnya muawadat maupun tabarru'at, kalau tabarru'at jelas terlepas ya. Yang sifatnya muawadat, kita hanya boleh mendapatkan senilai hak kita. Sehingga kalau kita menyerahkan uang ke lembaga asuransi 60 juta, maka yang boleh kita terima hanya senilai itu 60 juta, tidak boleh lebih. Jika lebih, maka kita mendapatkan hak orang lain. Terus gimana Pak? 90 juta ini kan tidak mungkin kita kembalikan ke lembaga asuransi. Intinya ini bukan duit kita. Selanjutnya kita lakukan perjuangan bagaimana caranya agar uang ini tidak berada di tempat kita. Bisa dikembalikan ke lembaga asuransi kalau dia mau terima. Kalau enggak mau terima, berarti kita alihkan ke tempat yang lain. Nah, di sini masuk pada kajian apa hukum ketika kita memiliki uang haram? Kemana kita harus salurkan? Ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan mereka yang punya uang haram, maka uang haram ini sebenarnya punya pemilik. Cuman kita tidak tahu siapa pemiliknya. Yang diistilahkan dengan al-hukukul majhula. Hak yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, uang haram yang di situ ada pemiliknya namun kita tidak tahu, maka uang seperti ini disedekahkan atas nama pemilik. Dan Allah Maha tahu kepada siapa pahalanya itu akan Allah berikan. Ya, misal kita nabung di bank terus dapat bunga, sebenarnya kan duit ini ada pemiliknya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada duit yang nyangkut di tempat kita kecuali sebelumnya ada pemiliknya. Cuman kita enggak tahu. Dan kita enggak mungkin nge-track ke bank. Pak, tolong di-tracking, Pak. Duit ini datangnya dari mana? Ya, banknya saja juga enggak tahu, mustahil. Baik. Maka kita sedekahkan atas nama pemilik. Dan Allah Maha tahu kepada siapa pemilik, Allah akan menyalurkan pahala sedekah ini. Pendapat pertama ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Ali Firkus. Beliau ulama Al-Jazair. Kemudian pendapat yang kedua, bahasanya uang haram itu statusnya sebagaimana benda najis. Sebagaimana benda najis. Kalau ada benda najis yang nempel di badan kita, maka yang kita lakukan apa? Yang penting membersihkannya. Terserah siapapun yang nantinya akan memanfaatkannya. Ada benda najis yang nempel di kaki, kemudian kita siram, terus dimakan lele, Pak. Dimakan lele. Ada enggak niat sedekah pada lele? Enggak ada. Kepentingan kita, pokoknya yang penting benda najis ini bersih dari kita. Persis sama juga ketika kita punya uang haram. Ini bukan uang saya. Berarti posisinya tidak boleh saya miliki dan tidak boleh ada di tempat saya. Karena itulah harus saya berikan ke orang lain. Terus siapa menerimanya? Terserah bebas. Siapapun boleh menerima. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, fakir miskin boleh menerima. Pribadi boleh menerima ya. Pribadi boleh menerima. Karena dia sudah, yang penting pokoknya tidak ada di tempat, di tempat kita yang menerima pertama. Pokoknya kita buang. Terserah siapapun yang nemu. Andaikan gak ada satupun yang bersedia, terus dicacar di tengah jalan, ditemu orang, terserah. Karena yang penting tidak kita bawa. Kemudian pendapat ketiga mengatakan bahasanya uang yang haram ini sebagaimana boleh disalurkan untuk fasilitas umum, juga boleh disalurkan untuk fasilitas keagamaan. Karena itulah masjid boleh menerimanya. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua, bahasnya duit ini statusnya sebagaimana uang yang sebagaimana benda najis. Intinya yang penting tidak ada di tempat kita. Terserah siapa yang menerimanya. Dan dalam hal ini insya Allah masjid juga boleh menerimanya. Karena yang umum saja boleh menerima, apalagi yang keagamaan. Karena kita kembalikan kepada umat. Kita kembalikan kepada Wallahu ta'ala. Yang lainnya, hukum transaksi menggunakan jasa pengiriman uang klip dan hukum mengikuti undian di pusat perbelanjaan, dan jika menang apakah berarti ambil hadiahnya? Yang pertama, apa hukum menggunakan transfer melalui Flip? Aplikasi Flip ini di Indonesia cukup terkenal karena di sana ketika transfer antar bank kena biaya administrasi. Nah, Flip ini membuka peluang memberikan solusi tanpa kena administrasi. Cuman saya tidak tahu sejauh mana tingkat kepercayaan Flip karena dia tidak dijamin. Tidak dijamin LPS, tidak dijamin lembaga yang lain. Begitu kita transfer dapat notifikasi, ternyata nggak ditransfer ke sasaran, kan bisa saja ya duitnya nampung di situ. Nah itu yang mengkhawatirkan. Cuman wallahu alam, sampai sekarang memang kita belum mendapatkan kasus, tapi orang percaya-percaya saja. Meskipun peluang bocornya ini bisa saja terjadi. Sehingga misalnya dalam waktu sehari ada 100 orang menggunakan fasilitas Flip tadi. Semuanya transfer masing-masing 1 juta. Ternyata tidak ditransfer ke bank tujuan. Duitnya ngumpul di situ. Gitu, dibawa lari. Nanti kasusnya sama dengan First Travel, cuma nilainya kecil ya. Baik. Tapi secara hukum diperbolehkan. Secara hukum hukumnya boleh. Dan ini jasa yang diperbolehkan, dan bahkan Flip ini gratis. Hanya saja waktu aktivasi bayar. Berapa Pak kalau Flip? Ada 3.000 atau berapa? Mungkin sekitar 3.000 atau 5.000 gitu ya. Aktivasi pertama dia mendapatkan nomor aktivasi, itu membayar 3.000 atau 5.000. Dan ini boleh karena dia beli, dia beli jasa. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa? Hukum mengikuti undian di pusat perbelanjaan. Hukum mengikuti undian di pusat perbelanjaan pakai kupon. Baik, kupon. Jadi misalnya ada mall atau toko yang dia, atau supermarket yang dia memberikan kupon gratis bagi yang bisa belanja kelipatan 100 ribu ke atas dapat kupon 1. Ini boleh atau tidak? Jawabannya tergantung niat. Tergantung niat. Jika dia belanja tujuannya untuk dapat kupon, berarti niatnya judi. Niatnya judi. Akhirnya dia belanja yang gak penting-penting. Terus pokoknya yang penting genap 100 ribu. Dia beli mie instan. Dia beli botol air air mineral. Ya. Pokoknya dia borong yang gak penting, yang gak penting. Pulpen diborong. Nanti sendok diborong. Yang penting dapat kelipatan 100 ribu. Sehingga niat dia untuk dapat kupon. Maka dari awal dia itu membeli kupon, bukan membeli barang. Yang kedua, mereka yang datangnya niatnya untuk belanja, murni untuk belanja. Dia datang dengan niat murni untuk belanja. Sehingga dia belanja sesuai kebutuhannya. Yang gak butuh ya gak dia beli. Tapi total belanjanya melebihi dari 100 ribu, dapat kupon. Berarti kupon ini sifatnya apa? Gratis. Gratis. Dan tidak jelas atau goror yang gratis hukumnya boleh. Goror gratis hukumnya boleh. Yang benar Pak? Ya benar. Justru gratisan itu semakin goror semakin gratis. Hadiah itu kan semakin gak jelas semakin hadiah ya. Anda dikasih hadiah kado, bungkusnya transparan, menarik gak Pak? Ya, nah, ngerti jeruannya ya. Nah, ngerti isinya apa, udah ngerti itu gak menarik. Tapi kalau Anda dikasih hadiah, bungkusnya gak kelihatan. Semakin menarik. Meskipun kita nggak tahu dalamnya ini menarik atau tidak menarik, yang penting pokoknya dibuat kita tidak tahu. Maka hadiah semakin goror, semakin dianjurkan. Wallahu a'lam. Dalam menghadapi khilafiyah, perlukah kita sholat istikharah? Jika Anda mau sholat istikharah, silahkan. Karena sholat istikharah itu kuli amrin dalam setiap urusan, termasuk bisa jadi dalam mengambil mana pendapat yang paling mendekati. Imam Bukhari rahimahullah ketika menimbang apakah hadis ini layak dimasukkan dalam sahihnya atau tidak, setiap satu hadis beliau mandi, kemudian beliau sholat 2 rakaat untuk istikharah. Makanya tidak heran jika Sahih Bukhari selesai ditulis dalam waktu berapa lama? 15 tahun. Ngarang buku 15 tahun. Masya Allah ya. Ya, yaitu kalau ada 5.000 hadis berarti 5.000 mandi. Wallah. Cukup? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf jika ada banyak yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.